Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-bab as-sabi'u, bab yang ketujuh, fi salatil jama'ati, tentang salat berjamaah. Wa fihi masailu, di dalamnya terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fadlu salatil jama'ati wa hukmuha. Fadlu salatil jama'ati, keutamaan salat berjamaah. Wa hukmuha, dan hukumnya. Al-awwal, fadluha, keutamaannya, keutamaan salat berjamaah. Salatul jama'ati fil masajidi, salat berjamaah fil masajidi, di masjid-masjid. Sya'iratun azimatun min sya'airil Islam, merupakan salah satu syiar agung dari syiar-syiar Islam. Wattafaqal muslimuna ala anna ada'a salawatil khamsi fil masajidi min a'zami at-ta'ati. Wattafaqal muslimun, sepakat kaum muslimin, ala, atas, anna ada'a salawatil khams, perkara bahwasanya menunaikan salat lima waktu. Jadi kaum muslimin sepakat atas, ya, perkara bahwasanya menunaikan salat lima waktu fil masajidi, di masjid-masjid. Min a'zami at-ta'ati, min a'zami at-ta'ati, termasuk, ya, ketaatan yang paling besar, termasuk ketaatan yang paling besar. Tayyib, faqad syara'a Allahu li hadhihi al-ummati al-ijtima'a fi awqatin ma'lumatin. Faqad syara'a Allahu, maka sungguh Allah telah mensyariatkan, li hadhihi al-ummati, untuk umat ini, al-ijtima'a, berkumpul, ya, berkumpul, fi awqatin ma'lumatin, di waktu-waktu tertentu. Di waktu-waktu tertentu yang, ya, ditetapkan, ya, minha, diantaranya as-salawatul khamsu, salat lima waktu, wa salatul jum'ati, salat jum'at, wa salatul idaini, wa salatul idaini, salat, dua salat id, yaitu salat idul fitri dan salat idul adha. Wa salatul kusufi, salat gerhana, ya. Wa a'zamul ijtima'ati, wa a'zamul ijtima'ati, wa ahammuha al-ijtima'u bi'arafah. Al-ijtima'u bi'arafata. Naam. Wa a'zamul ijtima'ati, perkumpulan yang paling agung. Wa ahammuha, dan paling penting, al-ijtima'u bi'arafah, berkumpul di Arafah, yaitu di padang Arafah. Alladhi yushiru ila wahdatil ummatil islamiyati. Alladhi yushiru ila wahdatil ummatil islamiyati fi aqaidiha wa ibadatiha wa sya'airi diniha. Al-ijtima' berkumpul, ya, alladhi yushir, yang mengisyaratkan, menunjukkan, ila wahdatil ummatil islamiyah, menunjukkan, mengisyaratkan kepada persatuan umat Islam. Persatuan umat Islam, bahwa umat Islam itu umat yang satu, umat yang bersatu, berkumpul bersama di satu tempat. Ya, bersatu dalam hal fi aqaidiha, dalam akidah, akidah mereka, mereka satu akidah. Wa ibadatiha, mereka satu dalam ibadah-ibadah mereka. Wa sya'airi diniha, dan satu dalam hal syiar-syiar agama mereka. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة dan disyariatkan perkumpulan-perkumpulan yang besar, yang agung ini, في الإسلام, dalam Islam, li ajli masalihil muslimin, dalam rangka untuk tercapainya maslahat-maslahat kaum muslimin. Jadi pada perkumpulan-perkumpulan itu, berkumpul pada salat lima waktu, pada salat Jumat, dan salat Id, dan yang lainnya yang disebutkan, hal itu akan menghasilkan maslahat-maslahat bagi kaum muslimin. Apa saja maslahat-maslahat itu? Fafiha, maka padanya. Ya. Pada fiha, pada ijtima'at, terhadap perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam penunaian ibadah-ibadah itu, ya, terdapat maslahat at-tawasulu bainahum. At-tawasulu bainahum, bersambungnya hubungan di antara mereka, karena berjumpa, bertemu, ya, lima kali. Sekarang kita fokus, misalkan sholat lima waktu, lima kali berkumpul di masjid, ya, sholat berjamaah, selalu berjumpa bersama lima kali dalam sehari semalam, ini akan, ya, menjadikan hubungan terus berlangsung, selalu berjumpa di masjid. Nah, ya, beda dengan orang yang tidak datang ke masjid, tidak berjumpa dengan saudara-saudaranya kaum muslimin. Nah, sehingga tidak bersambung hubungannya. Ya, wa tafaqqudu ba'dihim ahwala ba'd. Wa tafaqqudu ba'dihim ahwala ba'd. Sebagian mereka atas sebagian yang lain saling menanyakan keadaan. Saling menanyakan keadaan. Ya. Nah, ketika ini kok tidak hadir? Biasanya hadir sholat berjamaah, biasanya hadir sholat Jumat. Ini kok tidak datang? Ini kok sudah berapa kali sholat jamaah tidak hadir? Ah, jangan-jangan sakit. Maka kemudian ditengok, dijenguk. Nah, kan begitu. Ya, وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها وغير ذلك. Dan selain dari itu yang disebutkan itu, selain yang disebutkan dari maslahat-maslahat, mimma yuhimmul ummat al-islamiyata, dari maslahat-maslahat yang penting bagi umat Islam, urgen bagi umat Islam, ala ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha, di atas adanya perbedaan bangsa-bangsa mereka dan suku-suku mereka. Naam. Syu'ub itu jamak sya'ab, yaitu bangsa. Qabail jamak qabila, ini suku. Baik, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ciptakan kalian, min dzakari wa untha, dari kalangan lelaki dan wanita, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, dalam rangka kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Baik. Wa qad hatta an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Waqad hatta, sungguh Nabi alaihi salatu wasalam telah memotivasi, menganjurkan. Ya. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasalam alaiha, atas salat berjamaah. Wa bayyana fadlaha. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan keutamaannya. Wa 'azima ajriha. Dan Nabi menjelaskan besarnya pahala solat berjamaah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam pernah bersabda, solatul jama'ati afdalu min solatil fadli, ya'ni al-farda bisab'in wa 20 darajatan. Salatul jama'ati, salat jama'ah afdalu, lebih utama, min salatil fadli, daripada salat al-fadl. Apa itu al-fadl? Ya'ni al-farda, yani salat sendiri. Bi 27 darajah, dengan perbandingan berapa? 27 derajat. Salat jama'ah lebih utama daripada salat sendiri senilai 27 derajat. Muttafaq alaih. Ya, luar biasa. Seseorang sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri, 27 derajat nilai sholat berjamaah. Ya, rugi kan, kehilangan keutamaan sebesar itu. Yang memilih, lebih memilih sholat sendiri daripada sholat berjamaah. Baik. Rugi dari sisi kehilangan derajat yang besar tadi. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati, salat seseorang fil jama'ati, dalam berjamaah, tudha'afu dilipat gandakan, ala salatihi, atas salatnya, fi baitihi, di rumahnya, wa fi suqihi, dan di pasarnya, khamsan wa 20 di'fan, sebesar 25 derajat. 25 ya, di'f 25 derajat, ini 25 kali lipat. Nah, dilipat ganda atau do'afu. Nah, 25 di'fan, dilipat gandakan 25 derajat. Wadhalika, nah, bagaimana bisa meraih 25 derajat itu pada hadis ini ya? Pada versi riwayat ini 25 derajat. Nah, bagaimana bisa meraihnya? Wadhalik, hal itu, annahu, sesungguhnya dia, pria itu, ya, idza tawaddoa, apabila dia berwudu, fa ahsana wudu'a, lantas dia memperbagus wudunya, lengkap rukun-rukunnya, ya, yang wajib, yang sunnah. Thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid. Nah, berarti upayakan jika hendak menghadiri sholat berjamaah, keluar dari rumah dalam keadaan mutawaddi. Nah, mutatahhir, dalam keadaan telah berwudu, telah bersuci. Nah, ini. Jika ingin mendapatkan derajat tersebut, idza tawaddoa fa ahsanal wudu'a tsumma kharaja lil masjid, berarti sudah berwudu dulu, kemudian keluar ke masjid. Jadi bukan berwudu di masjid, tetapi telah berwudu di rumah kemudian keluar ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah. La yukhrijuhu, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya. Illa, kecuali as-shalah, kecuali salat. Yakni niatnya ke berangkat ke masjid adalah salat, niatnya ikhlas untuk menunaikan salat berjamaah. Ya? Untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Lam yakhthu khatwatan. Lam yakhthu khatwatan. Tidaklah dia melangkah satu langkah menuju masjid. Illa, kecuali. Rufi'at. Rufi'at, diangkat. Lahu, baginya. Biha, dengan satu khotwah itu, dengan satu langkah itu, darajatun, satu derajat. Jadi setiap langkahnya bernilai, diangkat satu derajat untuknya. Wahutto anhu, wahutto anhu, dan digugurkan darinya. Wahutto anhu, digugurkan darinya. Biha, dengan satu, setiap satu langkah itu, khoti'atun, satu kesalahan. Ya, berarti termasuk ya penggugur kesalahan. Fa idza shalla, kemudian idza shalla, apabila dia salat, lam tazalil malaikatu, senantiasa malaikat tusalli alaihi, bersalawat atasnya. Yakni malaikat mendoakannya. Ya. Madama fi musallahu, selama dia masih tinggal di tempat sholatnya, tidak beranjak dari tempat sholatnya, maka selama itu pula malaikat bersolat atasnya, mendoakannya. Al-hadithi, yani ila akhiril hadithi, sampai akhir hadith, ya. Atau al-haditha, akmilul haditha, sempurnakan sendiri hadithnya. Ini potongan hadith. Baik, riwayat Al-Bukhari. Nah, versi yang pertama 27 derajat, yang kedua 25 derajat. Nah, kita ambil yang tertinggi. Nah, fadlu minallah, keutamaan dari Allah, ya, menaikkan derajat itu sampai pada yang tertinggi adalah 27 derajat. Nah, jadi salat jamaah lebih utama daripada salat sendiri senilai 27 derajat. Nah, yang kedua, Ats-tsani hukmuha hukum salat jamaah. Salatul jama'ati wajibatun, salat jamaah wajib. Fi shalawatil khamsi, wajib fi shalawatil khamsi, pada salat lima waktu. Waqad dalla ala wujubiha, waqad dalla ala wujubiha al-kitabu was-sunnatu. Ya. Waqad dalla, sungguh telah menunjukkan ada wujubiha, atas wajibnya salat berjamaah, al-kitab was-sunnah. Al-kitab Al-Qur'an. Was-sunnah, yani hadis, hadis Nabi alaihi wasallam. Fa min al-kitabi, di antara dalil dari Al-Kitab Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Ta'ala, ya. Ta'ala, ini hilang titiknya satu ini. Ta'ala, qauluhu ta'ala, tambah titik satu. Baik. Wa idza kunta fihim. Wa idza kunta fihim, apabila engkau wahai Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah mereka, ini para sahabat Nabi. Fa aqamta lahumus salata, lantas engkau menegakkan untuk mereka salat. Fa aqamta lahumus salata, menegakkan untuk mereka salat. Nah, salat berjamaah. Faltaqum, faltaqum, maka hendaknya engkau berdiri. Ah, na'am. Afwan, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka hendaknya berdiri ta'ifah, sekelompok dari mereka bersamamu. Nah, yakni ayat ini sebenarnya barakallahu fikum terkait dengan salat pada kondisi khauf dalam perang, dan akan kita dapati nanti ya bab khusus tentang itu. Nah, ya ini dibagi menjadi dua. Ya. Faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaknya satu golongan dulu yang berdiri salat bersamamu, yang lainnya berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga jangan sampai ada serangan tiba-tiba dari musuh. Ya, ini bergantian setelah satu ta'ifah ini selesai. Ya, kemudian maju yang berikutnya. Nah, bergantian berjaga. Nanti rinciannya pada sholat khauf. Nah, yang diinginkan dari ayat ini yaitu pada kondisi perang, pada kondisi perang khauf, ya, pada kondisi takut dalam perang. Nah, menghadapi musuh, serangan musuh, tetap diperintahkan sholat berjamaah. Sholat lima waktunya tetap diperintahkan secara berjamaah. Bukan sendiri-sendiri. Dengan alasan ini kan perang, kondisi khauf, ya, takut ada serangan musuh, ya, supaya lebih waspada, ya sholat sendiri-sendiri saja bergantian. Tapi tidak. Nah, tetap diperintahkan sholatnya berjamaah. Nah, berjamaah dengan cara, tata cara tertentu yang disyariatkan. Nah, wal amru lil wujub, dan perintah pada ayat ini untuk makna yang wajib. Ya, ini perintah ini bersifat wajib. Ya, ini wajib melaksanakan salat lima waktu secara berjamaah. Wa idza kana dzalika, wa idza kana dzalika ma'al khaufi, wa idza kana dzalika ma'al khaufi, dan apabila hal itu, ya, wa idza kana dzalik, apabila hal itu, ya, ini kewajiban salat berjamaah ma'al khauf, bersama adanya rasa takut, ya, dari musuh pada perang. Fama'al amni awla, fama'al amni, maka kewajiban sholat berjamaah bersama al-amn, bersama rasa aman, ya, tidak ada perang, awla, lebih lebih kuat, lebih pantas. Ya. Pada kondisi khauf, perang saja wajib berjamaah, apalagi pada kondisi aman, begitu. Pada kondisi khauf saja diwajibkan, apalagi pada kondisi aman. Nah, lebih kuat untuk dikatakan wajib. Baik. Wa minas sunnah, dalil dari as-sunnah, hadits Nabi alaihi salatu wassalam, hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afqalu salati salat yang paling berat, afqalu salati salat yang paling berat, alal munafiqina atas orang-orang munafik, salatul isya'i wa salatul fajri, salat isya dan salat subuh. Ini dua salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, walau ya'lamuna ma fihima, la atauhuma walau habwan, walau habwan, walau seandainya, sekiranya, ya'lamuna, mereka mengetahui, ma fihima, keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, la atauhuma, sungguh mereka akan mendatangi solat isya dan solat subuh di masjid secara berjamaah, walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak, walaupun dalam keadaan merangkak, mereka akan tetap berusaha mendatanginya seandainya mereka tahu besarnya keutamaan salat berjamaah isya dan subuh di masjid. Walaqad hamamtu, laqad itu berarti ada qasam muqaddar, ya, ada qasam muqaddar, ada sumpah yang ditakdirkan sebelumnya. Naam, demi Allah, laqad, sungguh, benar-benar, hamamtu, aku telah berpikir, berkeinginan, an amura bis salati, berkeinginan untuk memerintahkan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Fatuqoma, sehingga dikerjakan secara berjamaah di masjid. Thumma, kemudian, amuro, aku memerintahkan, aku akan memerintahkan rojulan, seorang pria, yusalli bin nasi, sholat mengimami manusia, sholat mengimami manusia kaum muslimin, jadi imamnya. Thumma, kemudian, antoliqa, saya pergi, kata Nabi. Jadi Nabi menugasi seorang jadi imam. Nabi sendiri, ya, apa yang hendak dilakukan, kata Nabi, thumma antoliqa ma'i birijalin. Thumma antoliqa ma'i birijalin. Kemudian saya beranjak pergi, ma'i bersamaku, birijal, sekian pria, beberapa pria, ma'ahum, bersama pria-pria itu, huzamun min hatabin, berikat-ikat kayu bakar. Huzamun min hatabin, berikat-ikat kayu bakar. Jadi mereka memikul, ya, berikat-ikat kayu bakar yang banyak. Ila qaumin, menuju satu kaum. Yani menuju rumah-rumah mereka. La yashhaduna sholata. La yashhaduna sholata. Yang mereka tidak hadir sholat berjamaah. Fa'uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Fa'uharriqu alaihim buyutahum. Lantas aku membakar atas mereka buyutahum, rumah-rumah mereka, binar, dengan api yang dinyalakan dengan kayu bakar tadi. Hadits ini muttafaq alaih. Nabi telah berkeinginan seperti itu, tapi Nabi mengurungkan niatnya dan tidak jadi melakukannya. Ya, mengurungkan keinginannya dan tidak jadi melakukannya. Naam. Karena la yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. La yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh menyiksa dengan api, membakar dengan api, kecuali penguasa api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukuman membakar dengan api itu hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun selain Allah tidak boleh. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Ali radhiyallahu anhu mengingkari hukuman yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib membakar kaum Syiah yang menyembahnya. Nah, kaum Syiah yang menyembah Ali, mempertuhankan Ali, sujud di hadapan Ali, dihukum mati oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu karena mereka telah murtad dengan itu. Tetapi Ali radhiyallahu anhu menghukum mereka dengan dibakar. Ibnu Abbas tidak setuju, ya, dengan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, la yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar, tidak boleh mengadab dengan api kecuali penguasa api. Nah, tetapi itu ijtihad Ali. Nah, ini yang menghalangi Nabi SAW mengurungkan keinginannya membakar mereka yang tidak hadir salat berjamaah. Baik. Fa dalla al-hadith ala wujubi salatil jamaah. Fadalla al-hadithu ala wujubi salatil jamaah. Maka hadith ini menunjukkan wajibnya salat jamaah. Wadhalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dikarenakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan, pertama, yang di sisi pendalilannya dan hal-hal yang terkait dengan hadis, wasafal mutakhallafina, wasafal mutakhallifina anha bin nifaq. Wasafal mutakhallifina anha bin nifaq. Nabi menyifati orang-orang yang menyengaja, ya, tidak hadir sholat jamaah, ketinggalan sholat jamaah, bin nifat, dengan kemunafikan. Wal mutakhallifu anis sunnah. Sedangkan al mutakhallif anis sunnah, orang yang sengaja ketinggalan dari pelaksanaan sunnah yang sifatnya hanya sunnah, tidak wajib, ya, la yu'addu munafiqan, la yu'addu munafiqan, tidak akan dihitung sebagai orang munafik. Fadalla ala annahum takhallafu an wajib. Fadalla, maka itu menunjukkan ala atas, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, takhallafu, mereka telah ketinggalan, yakni menyengaja tidak hadir, an wajib, dari suatu perkara wajib. Bisa difahami? Karena disifati munafik, disifati nifak, menunjukkan bahwa yang mereka lakukan itu, ya, sengaja tidak hadir, tidak ikuti, adalah perkara wajib. Karena jika itu hanya sunnah, ya, maka tidak sampai disifati dengan kemunafikan yang tidak hadir. Begitu. Tanyaan yang kedua, annahu hamma bi'uqubatihim. Sesungguhnya Nabi hamma telah berkeinginan, ya, bi'uqubatihim, untuk menghukum mereka, ala takhallufi anha, atas perbuatan mereka ketinggalan dari sholat berjamaah, tidak hadir sholat berjamaah. Wal uqubatu, sedangkan sementara yang namanya uqubah, hukuman, innama takunu hanyalah sesungguhnya hukuman itu, ala tarki wajib, atas perbuatan meninggalkan perkara wajib. Hukuman itu atas, ya, perbuatan meninggalkan perkara wajib. Wa innama mana'ahu min tanfidhil 'uqubati, ini yang telah ana singgung tadi. Wa innama, sesungguhnya hanyalah mana'ahu, menghalangi Nabi SAW, mana'ahu, yang menghalangi Nabi, hanyalah sesungguhnya menghalangi Nabi SAW min tanfidhil 'uqubah, dari tanfidhil 'uqubah, penerapan hukuman itu, pelaksanaan hukuman itu, yang menghalangi beliau dari pelaksanaan hukuman itu, annahu, bahwa sesungguhnya la yu'aqibu binnar illa Allah azza wa jalla. La yu'aqibu binnar, tidak boleh menghukum dengan api illa Allah azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla. Tidak boleh membakar, ya, dengan api kecuali Allah azza wa jalla. Yani menghukum, membakar, membunuh, ya, makhluk bernyawa maksudnya. Nah, kecuali dengan api, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waqila, dan ada pendapat lain, ya, ada pendapat lain mengatakan mana'ahu min dzalik, yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik, dari pelaksanaan hukuman itu, man fil buyuti minan nisa'i wadzurriyyati. Man fil buyuti, yang ada di rumah-rumah itu, minan nisa'i wadzurriyyati, dari kalangan wanita, kaum wanita dan anak-anak kecil. Ya, alladzina, yang mereka, kaum wanita dan anak-anak kecil itu yang belum baligh, la tajibu alaihim, tidak wajib atas mereka salatul jamaah. Tidak wajib atas mereka sholat jamaah. Nah, apabila rumah-rumah mereka dibakar, bukan hanya rijal, kaum lelaki yang balik, yang ada di situ, yang bersalah, yang terbakar. Kaum wanita dan anak-anak kecil juga ikut terbakar, pada mereka tidak bersalah. Itulah yang menghalangi Nabi SAW, sehingga tidak jadi, ya, melaksanakan hukuman itu. Ini pendapat yang kedua. Nah, wa minha, dan di antara dalil dari as-sunnah yang akan disebutkan ini, ya, berikutnya. Baik. Wa minha, di antaranya, anna rajulan sesungguhnya seorang pria kafifal basar, artinya tidak bisa melihat. Matanya buta, kafifal basarnya matanya buta. Laisa lahu qa'idun, dia tidak punya penuntun. Qa'id, maksudnya penuntun yang menuntun dia jalan dari rumahnya ke masjid. Ya, ista'dhana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. an yusallia fi baitihi. An yusallia fi baitihi. Dia pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya agar salat di rumahnya saja. Minta udzur karena dia buta dan tidak ada qaid yang menuntun dia. Ya. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, atasma'un nida'a? Atasma'un nida'a? Apakah engkau mendengar an-nida'a, seruan adzan? Qala, na'am. Kata dia, ya, saya dengar. Di masa itu belum ada mikrofon, belum ada membesar suara, berarti masih ya seruan adzan dengan suara asli, ya. Baik. Yang menunjukkan bahwa suara adzan yang didengar, ya, yang didengar, yang bagi yang mendengarnya wajib menghadirinya adalah suara adzan. Kriterianya adalah adzan tanpa pembesar suara, ya, dengan kriteria adzan itu dikumandangkan di waktu yang sunyi, hening, ya, hening, tidak ada gangguan suara lain yang mengganggu, dan tidak ada dinding-dinding, tembok-tembok tinggi yang memantulkannya sehingga bebas menyebar sana kemari, kemudian ternyata terdengar oleh dia, berarti wajib. Nah, dia ditanya begitu, qala na'am, kata dia, ya, qala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajib, ajib, jawab panggilan adzan itu. La ajidu laka rukhsatan. La ajidu, saya tidak mendapatkan laka untukmu rukhsatan, keringanan. Rawahu Muslim, lihat Muslim. Dari berikutnya wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida'a, barang siapa mendengar seruan adzan, falam yujib, lantas dia tidak menjawab, menyambut, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Makna tidak ada salat baginya di sini yang benar adalah la salata lahu kamil. La salata lahu kamil, tidak ada salat yang sempurna baginya. Artinya salatnya tetap sah, ya, tetapi tidak sempurna derajatnya, pahalanya. Illa min udhrin, kecuali ada udzur. Kecuali ada udzur. Nah, apabila ada udzur, biasanya dia menghadiri panggilan adzan itu. Biasanya dia sholat berjamaah, rutin berjamaah. Kali ini dia ada udzur, dia sakit misalkan, sehingga dia tidak hadir. Seandainya tidak sakit, dia hadir, maka sholatnya tetap sempurna. Nah, tetap dapat, ya, keutamaan sholat berjamaah. Itu maksudnya. Baik. Adapun jika tidak ada udzur, maka dia tidak dapat keutamaan sholat berjamaah, sehingga tidak sempurna, ya, pahala sholatnya. Haditsnya kharaja Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, ya, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, disahihkan Al-Hakim, menurut Asy-Syaikhain, dan disahihkan Bukhari Muslim, dinilai sahih oleh Al-Albani, sahih oleh Al-Albani. Tayyib, haditsnya sahih. Berdasarkan penjelasan Al-Albani. Naam, wali qawli Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berdasarkan ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna. Laqad, berarti ada qasam muqaddar. Demi Allah, sungguh, benar-benar, ra'aituna, ya, saya melihat kami. Saya melihat kami. Maksudnya, saya melihat kami bersama para sahabat. Kami para sahabat. Nah, saya melihat, ya, kami para sahabat di zaman Nabi alaihissalam dalam salat berjamaah, wa ma yatakhallafu anha, dan tidak ada yang ketinggalan dari salat berjamaah di masjid, illa munafiqun ma'lumun nifaqi, illa munafiqun, kecuali munafiq ma'lumun nifaq, yang terang-terangan kemunafikannya, yang jelas kemunafikannya, ya, yang sembunyi-sembunyi, ya, ikut masuk. Nah, yang sembunyi-sembunyi kemunafikannya masih berusaha merahasiakan, ya tetap ikut. Tapi yang jelas-jelas kemunafikannya, ya itu yang tidak hadir. Nah, rawahu Muslim. Baik. Wa hiya wajibatun 'alal rijali dunan nisaa' was-sibyani ghairul balighin. Wa hiya wajibatun, salat jamaah wajib, 'alal rijali dunan nisaa' was-sibyan. Wajib atas kaum pria. Nah, penjelasan ini menjelaskan bahwa kewajiban salat berjamaah itu atas kaum pria, dunan nisa'i, tidak wajib bagi kaum wanita, wasibyani dan anak-anak kecil yang belum baligh, ghairul balighin. Wasibyani ghairul balighin. Wasibyani ghairul balighin. Naam. Dunan nisa'i wasibyani ghairul balighin, dan tidak wajib bagi kaum wanita, tidak wajib bagi anak-anak yang belum baligh. Naam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa'i, tentang kaum wanita, ya, pada hak kaum wanita, wa buyutuhunna khairun lahunna, wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka, hunna yaitu kaum wanita, rumah-rumah kaum wanita itu khairun lahunna, lebih baik bagi mereka. Jadi lebih utama bagi kaum wanita itu sholat di rumahnya daripada ke masjid, menunjukkan tidak wajib. Tayyib, sholat berjamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di hasyiah nomor 5, Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, dinasai oleh Al-Hakim, disetujui oleh Al-Dhahabi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Barakallahu fikum. Tinggal sedikit, nah, namun kalau dipaksakan, ya waktunya nanti terlalu jauh lewatnya. Nah, kita lanjutkan besok insyaallah. Fadhlu subhanallahi wa bihamdihi.